Apabila suami lagi mengurusi perawatan salah satu istrinya yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, kebetulan butuh biaya banyak. Kadang istri yang lain tidak mendapatkan jatah nafkah untuk belanja keperluan sehari-hari, seperti untuk makan. Apakah boleh istrinya menuntut hak nafkah dari suaminya untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan? Karena kadang istri menuntut demikian sering dikatakan istri yang tidak mengerti akan keadaan suaminya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak seorang istri adalah diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga tentunya walaupun salah satu istrinya sedang sakit dan dia butuh biaya banyak untuk membiayai istri tersebut, maka istri yang lain tentunya tetap membutuhkan makan, khususnya ya. Walaupun yang lain mungkin bisa ditunda, tapi makan tidak bisa ditunda. Ini satu. Yang kedua, barakallahu fikum, saya nasihatkan kepada para istrinya tadi, sebagaimana ucapan suami tadi, mengertilah keadaan suaminya. Sehingga kalau memang kamu masih punya untuk makan, masih ada beras, masih ada sesuatu yang bisa dimakan, sabarlah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan pada istrinya, dan kemudian Allah berikan rezeki kepada suaminya, sehingga kembali normal seperti semula, kembali. Sehingga butuh kesabaran pada sang istri. Kalau kalimatnya menuntut hak, saya katakan na'am, itu hak. Tetapi tetaplah kita memiliki pengertian satu sama lain. Dalam keadaan kita tahu kalau suaminya dalam keadaan susah, mestinya kalau bisa kita bantu, kita bantu. Bagaimana seorang istri bisa membantu? Banyak cara untuk bisa membantu suaminya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.